Dan untuk kali ini masih kembali dan kembali masih bersama Ocha. Kita simak ada Pipit hadir kembali tentunya masih dengan tebang-tebang pilihan. Masih yang diucapkan selamat siang buat pengabdian pengantin yang lagi bersantai. Iki lagune basing tau? Ayo. Ora. Ya aku ono tekan jaran ora iso. Ayo. Awak iki sinden ngopo boto iki? Sinden wanita Rainoga kawan. Masih bareng Ocha di sini. Ada satu tembang dangdut. Sudah kehendak takdir. Satu tebang masih bersama Ajeng Pipit yang tak berdaya. Ini barang enggak. Channel YouTube Bastomi bin Samsudin dan Plasma Production Lampung Timur. Video shooting profesional. Dusun 4, RT 17, RW 9, Desa Sumber Hadi, Melinting, Lampung Timur. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya.